Mencintai dirimu dosakah itu? Saja bicara menuduh seenaknya, bukti kasih sayangku ku curahkan untukmu. Jangan kau pura-pura, buat apa berdusta, lebih baik sekarang kau ngaku saja. Ah, kau ada-ada aja, Wiwi. Ini kan malam minggu, akan relax berdua. Kini ku tak percaya kau telah berbuat dusta. Bilang masih bujangan tapi punya tanggungan. Boleh saja bicara menuduh seenaknya, bukti kasih sayangku ku curahkan untukmu. Lihat ini bu, mana kulihat coba, bukan itu fotomu dengan keluarga. Mana? Nih, lihat tuh, mau mungkir lagi. Dari mana kau dapat? Kan dari istrimu. Ini bukan istriku.